Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman yang ke-54, yaitu tentang jamak mu'anas salim. Rabi'an jam'ul mu'annasis salimu, jamak mu'anas salim. Maka disebutkan alamatuhu far'iyatun, jamak mu'anas salim, tanda i'rabnya itu termasuk yang tanda far'iyah. Dalam hal fi halatin nasbi faqat, dalam hal ketika dia beri'rab nasab saja. Sehingga jamak mu'anas salim sebagiannya alamahnya asliyah, sebagiannya alamahnya far'iyah. Kapan asliyah? Asliyahnya itu ketika rofa dan ketika khofat atau jer. Ini asliyah. Adapun ketika nasab, maka dia far'iyah. Ya, nanti kita lihat penjelasannya lebih lengkap lagi. Kemudian jam'ul mu'annasi salimu huwa kullu ma jumi'a bi alifin wa ta'in zaidataini ala akhirihi. Jamak mu'annas salim adalah semua lafaz yang dijamakkan menggunakan tambahan alif dan ta pada akhir lafaz tersebut. Kemudian alamatuhu, tanda i'rab yang dimiliki oleh jamak mu'annas salim. Yurfa'u bidhammati wa yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathati wa yujarru bil kasrati. Tanda i'rab yang dimiliki oleh jamak mu'annas salim, dia dirofa' dengan dhammah. Maka dalam hal ini alamahnya asliyah ketika rofa', karena aslinya rofa' itu dhammah. Wa yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathati, dia dinasob dengan kasroh atau tanda nasobnya adalah kasroh sebagai gantian dari fathah. Maka inilah alamah far'iyahnya. Karena alamah asliyah, tanda yang asli bagi nasob itu fathah. Akan tetapi bagi jamak mu'anas salim, dia ketika nasob menggunakan kasroh. Maka alamahnya apa? Far'iyah. Maka dari sini bisa kita simpulkan yang namanya jamak mu'anas salim itu tidak pernah berharokat fathah selamanya. Ya, tidak ada ya jamak mu'anas salim harokatnya fathah. Kenapa? Karena nasabnya saja dengan kasrah. Wa yujarru bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Ya, jarnya dengan kasrah. Ya, jadi itulah kesimpulan tanda i'rab yang ada pada jamak mu'anas salim. Ya, kita ulangi, rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Nasabnya dengan apa? Dengan kasrah. Dan khofatnya atau jirnya dengan kasrah. Kita lihat contohnya. Nahwu al-muslimatu mutahajjibatun. Ya, para muslimah itu berhijab. Al-muslimatu, ini contoh jamak mu'anas salim. Dia sebagai mubtada, mubtada hukumnya rofa' dan tanda rofa'nya dengan dhammah. Mutahajjibatun, ini juga contoh jamak mu'anas salim. Dia sebagai khobar, dan khobar hukum i'rabnya adalah rofa', tanda rofa'nya juga dengan dhammah. Maka pada dua lafad ini sama-sama dalam keadaan rofa' dan tandanya dengan dhammah. Kemudian contoh kedua, innal muslimati shaimatun. Sesungguhnya para muslimah, ya, para wanita Islam itu orang yang berpuasa. Al muslimati ini contoh yang dalam keadaan nasab, karena sebagai isimnya inna, dan tanda nasabnya dengan kasrah, bukan innal muslimata, bukan, tapi innal muslimati, ya. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Nah, di sini as-samawati, ya, karena dia dalam keadaan nasab dengan kasrah. kalau di buku ini tadi, innal muslimati, al muslimati isimnya inna, hukumnya nasab, tanda nasabnya kasrah. Shaimatun khobarnya inna, dia rofa, tanda rofanya dhammah. Kemudian idfar bil mu'minati sholihati, ya pilihlah para wanita yang beriman yang sholih, yang sholihah ya. Ini contoh yang mujir atau khofat bil mu'minati. Ya, bil mu'minati menggunakan kasrah. Ya, karena dia majrur, al mu'minatinya majrur oleh ba, tanda jirnya kasrah. As-salihatinya itu juga majrur karena na'atnya dan tanda jirnya adalah kasrah. Mungkin ada yang bertanya, sebenarnya apa saja yang bisa dimasukkan atau ketika dijamakkan ke jamak muannats salim ini? Ya, maka diterangkan di sini apa saja yang jamaknya itu bisa ke jamak muannats salim. Kita lihat di situ pada catatan kaki nomor 2, minal asma'il lati tujma'u jam'a muannatsin saliman, di antara isim-isim yang jamaknya menggunakan jamak muannats salim ketika jamak atau dijamakkan ke jamak muannats salim, mayali adalah perkara berikut ini. Alif al-alamul muannasu, nama bagi wanita, nama bagi perempuan, al-alamul muannasu. Sehingga semua nama wanita bisa dijamakkan ke jamak muannats salim. Nahwu contoh Zainabu wa Khadijatu wa Hindun. Zainabu menjadi Zainabatun, Khadijatu menjadi Khadijatun, Hindun menjadi Hindatun. Karena ini semua adalah nama bagi wanita. Kemudian yang berikutnya ba, ma khutima bi ta'i ta'nisi, lafaz yang berakhiran dengan ta'nis atau ta marbutah wujudnya ya. Nahwu contoh hamzatu, jamaknya menjadi hamzatun, ta wa ta'iratun, ta'iratun jamaknya ta'iratun, wa mu'minatun, mu'minatun jamaknya mu'minatun. Kemudian yustasna min zalika, dikecualikan ya dari ketentuan ini, ada lafaz-lafaz yang berakhiran ta marbutah tapi jamaknya bukan ke jamak muannats salim, maka ini perlu dihafalkan. Apa saja? Imro'atun, jamaknya bukan imro'atun, bukan ya. Kemudian wa ummatun, wa amatun, wa millatun, wa syafatun, wa syatun ya. Jadi lafad imro'ah, ummah, amah, millah, syafah, syah ya, ini jamaknya bukan ke muannats salim. Li'annaha jumi'at jam'at taksirin, karena ini semua dijamakkan ke jamak taksir. Kemudian yang ketiga, yang jim, musaghirul muzakkari ghairil aqili, isim tasghir bagi muzakkar yang tidak berakal, jamaknya ke jamak muannats salim. Nahwu jubailatun tasghiru jabalin ya, contohnya lafaz jubailat ini bentuk tasghir dari jabal, gunung ya. Jabal tasghirnya jubail, kemudian jamaknya jubailatun. Wa durayhimatun tasghiru dirham ya, tasghiru dirhamin, dirham tasghirnya durayhim ya, durayhim ya, durayhimun seperti itu, jamaknya durayhimatun ya. Kemudian yang berikutnya dal atau yang keempat, ismul jinsil muannatsil makhtumi bi alifit ta'nisil maqsurati awil mamdudati, yaitu isim jenis bagi muannats yang berakhiran dengan alif ta'nis maqsurah maupun alif ta'nis mamdudah ya, yang berakhiran dengan alif ta'nis maqsurah maupun alif ta'nis mamdudah. Nahwu contoh hublayatun jam'u hubla, ini berakhiran dengan alif ta'nis maqsurah, hubla jamaknya ke muannats salim, hublayatun. wa fudlayatun jam'u fudla. Ini juga alif ta'nis maksurah. Fudla jamaknya fudlayatun. Wa sahrawatun jam'u sahra'a. Ya, sahra ini contoh berakhiran alif ta'nis mamdudah, jamaknya sahrawatun. Kemudian adrawatun jam'u adra. Ya, adra'u ini atau adra'a jamaknya adrawatun. Ini contoh yang berakhiran alif ta'nis mamdudah. Ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima yang ha, ismul jinsi li ghairil aqili, isim jenis untuk yang tidak berakal. Nahu contoh wajibatun jam'u wajibin. Wajibin tugas, kewajiban ya, jamaknya apa? Wajibatun. Ini adalah isim jenis li ghairil aqil. Kemudian wa mataratun jam'u matar ya, matarun jamaknya matarat. Ya, itulah yang bisa dijamakkan ke jamak muannas salim. Kemudian al-mulhaqu bi jam'il muannasi salimi, yang hukumnya dikelompokkan ke jamak muannas salim atau yang disebut dengan mulhaqnya jamak muannas salim. Yulhaqu bi jam'il muannasi salimi kalimatun wahidatun. Ada satu kata yang dia dihukumi mulhaknya jamak mu'anas salim. Ia ulatun. Qala Allah Ta'ala wa in kunna ulati hamlin. Ini lafad ulat ini adalah mulhaknya jamak mu'anas salim. Ya, di sini dia nasab ya, karena sebagai khobarnya. Khobarnya di situ kunna ya, kunna yaitu kana dan ketemu dhamir hunna ya, kana kana kanu kanat kanata kunna, itu yang di situ tasrif luhawinya. Kemudian ulati ini khobarnya, dia pakai kasroh karena apa? Dia mulhaknya jamak muannas salim. Wa qala ta'ala wa ulatul ahmali. Wa ulatul ahmali ini juga contoh dari mulhaknya jamak mu'anas salim. Ya, itulah gambaran secara garis besar dari jamak mu'anas salim. Kemudian latihannya adalah simpel saja, masing-masing membuat kalimat, jamak mu'anas salim yang dalam keadaan rofa dua kalimat, yang dalam keadaan nasob dua kalimat, yang dalam keadaan khofat atau jer dua kalimat. Ya, seperti itu saja untuk latihan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya dikasih harokat yang lengkap ya, supaya jelas ya, supaya jelas mana rofanya, nasobnya, dan jernya, seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.